Islam sudah sempurna. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia pada haji wada. Wada itu artinya perpisahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma intama ma iniqtasamtum bihi falan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya adalah, wahai manusia, sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan juga sunnah nabinya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu kaidah fikih ya, yang biasa disebutkan dengan istilah al-mafhum atau mafhum al-mukhalafah, yaitu penetapan hukum terbalik, penetapan hukum sebaliknya dari hukum yang Nabi Muhammad SAW atau Allah telah sebutkan, mantuq, yang tersirat tentunya, yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, yang tidak Nabi Muhammad SAW sabdakan, tapi dipahami dari firman Allah itu, dipahami dari sabda Nabi Muhammad itu, makna sebaliknya. Apakah semua firman Allah subhanahu wa ta'ala atau sabda Nabi Muhammad SAW bisa dipraktekkan kaidah ini? Tentu tidak. Secara umum bisa, yaitu selama tidak bertentangan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat yang lain. Bahkan terkadang ayat yang lain menopang, mendukung ayat atau hadis tersebut. Tapi kalau bertentangan, pertentangan yang kemudian mustahil untuk digabungkan, maka tidak bisa dipraktekkan kaidah ini. Sebelum masuk kepada contoh ini, misal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, apa jawab beliau? Salah satu di antara tanda-tanda yang Nabi Muhammad sebutkan ketika ditanya oleh Jibril, antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan anak juragannya. Karena kalau misalnya sudah yani seseorang itu menjadi budak, maka hak juragannya untuk menggaulinya boleh. Dulu pernah ada, sekarang sedang tidak ada. Inilah yang ulun ingin bahas. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad ini difahami bahwasanya nanti di akhir zaman kembali akan ada perbudakan. Dan perbudakan tidak terjadi kecuali adanya peperangan besar antara kaum muslimin dan kafirin. Jadi difahami dari sabda Nabi Muhammad ini bahwasanya di akhir zaman nanti ada perbudakan. Sinyal, kayak sinyal gitu dari Nabi Muhammad SAW. Difahami secara terbalik. Atau contoh lain, kata Nabi Muhammad SAW, ma naqasat sadaqatun min mal, tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah. Infak itu umum ya, infak itu ajaran yang wajib, seperti kita menafkahi keluarga, seperti kita mengeluarkan uang harta kita untuk zakat, itu infak wajib. Infak itu artinya mengeluarkan harta. Ada infak yang sunnah, ya sedekah itu prakteknya. Yang wajib sudah kita tunaikan, menafkahi keluarga sudah, anak istri sudah, zakat alhamdulillah sudah, alhamdulillah kemudian masih berlebih, maka dia menginfakkan hartanya, tapi ini bagian yang sunnahnya, yaitu sedekah. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah. Kaidah ini bisa dipraktekkan. Kita tetapkan hukum terbalik, yang tersirat. Dan ini diantara keterangan para ulama, diantaranya Imam Nawawi, bahwasanya ketika harta tidak berkurang karena sebab sedekah, berarti karena sedekah harta itu bertambah. Cuman kata beliau, bertambahnya ya bisa di sini, di dunia maksudnya, atau di kehidupan yang kedua di akhirat. Karena secara zahir mau tidak mau memang berkurang duit kita itu. Tapi hakikatnya dia adalah bertambah, bisa di dunia Allah ganti karena Allah berjanji. Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan tidak ada sesuatu pun yang kalian infakkan kecuali Allah akan menggantinya. Makna mengganti bisa di dunia juga bisa di akhirat. Allah tabungkan untuk kita. Jadi bisa. Selama tidak bertentangan dengan yakni ayat atau hadis yang lain. Nah, ini juga sama. Kaidah mafhum al-mukhalafah, pemahaman terbalik, difahami hukum terbalik, dipahami atau kita tetapkan satu hukum terbalik yang tersirat dari hukum yang ada, yang mantuk, yang Nabi Muhammad sebutkan. Bahwasanya ketika orang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesat. Pasti sesat. Bertentangankah kemudian dengan yakni hadis atau ayat? Tidak, malah ayat yang lain atau hadis yang lain menopang itu. Contoh, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi, dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun, la'allakum taqilun." La'allakum tattaqun. Tolong dicek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masya Allah, baru mulai sudah ada pertanyaan. Pokoknya pertanyaan tentang nikah hari ini. Oh, masya Allah. Ada hadiah buku. Oh, saya pribadi juga bawa hadiah sebenarnya. Jadi double nih. Tapi hadiah saya itu untuk yang bertanya. Jadi Anda nanya aja, Tat apa kabar? Saya kasih hadiah. Kepintaran ngaranya itulah. Oh iya, iya. Saya banyak janji ya. Iya. Siap. Saya bawa 10 buku zikir dan doa. Ada 10. Jadi 10 yakni penanya terbaik lah ya. Saya akan berikan hadiah. Dan ini dari panitia ya. Panitia biasanya laki-laki karena perempuan adalah bunitia. Ustadz, ada hadiah buku untuk jamaah yang sudah hadir lebih dari 4 kali. Wah, siapa nih? Yang lebih dari 4 kali. Tentunya banyak Pak Saiful. Semua rata-rata lebih dari 4. Ada hadiah untuk 9 orang yang hadir 4, di atas 4 kali ya. Siap. Nanti ngaku aja. Tentunya rata-rata antum di atas 4 kali ya. Pak Saiful, ulun dari 2013 ya. Umma sesadang. Sebertaan file yang ada di akun dakwah sunnah, yang ada, nah saya nggak bisa move on dari dakwah sunnah. Sebertaan file yang ada di channelnya Masjid Imam Syafi'i itu, nah ulun tuh hadir bertahan kah? Kada ya. Sangkan hadir bertahan lah. 2800 ya, sudah 2800 video, sudah 2800 video. Saya pribadi mungkin hampir 500-an itu dari 2000. Ustaz Hafiz banyak, Ustaz Ahmad apalagi, masya Allah. Siap, tatakun. Oke, kembali pada ayat. Kenapa mafhum mukhalafah itu berlaku pada sabda Nabi Muhammad ini? Karena bahkan ditopang dengan satu ayat dan juga hadis yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan terpecah, tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqakum bihi, demikianlah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian. Wasiat itu levelnya tinggi, seperti nasihat tapi lebih tinggi. Inilah yang Allah wasiatkan. Orang kan kalau mau wafat gitu ya, Walaupun biasanya terjadi hanya di sinetron ya. Ketika mau mati itu sempat aja ngomong jika banyak. Habis itu baru mati. Di kehidupan nyata tuh enggak bisa ya. Itu hanya di sinetron ya. Sama juga biasanya hanya di sinetron atau di film. Istri bangun tidur itu mulutnya wangi kita cium, itu di film doang. Anda praktekin, bau. Bau, bangun tidur harum. Di film doang itu. Lu mau ngomong apa tadi? Ah, wasiat. Wasiat itu levelnya lebih tinggi. Ini seperti perintah atau ya perkataan terakhir lah. Jadi levelnya lebih tinggi daripada yang lain. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan satu riwayat bahwasanya kata beliau radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih thumma tala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Khilaf di kalangan para ulama tafsir, tapi khilaf dalam tafsir itu biasanya khilaf yang saling menguatkan satu sama lain, bukan khilaf perselisihan, bukan khilaf tadak, bukan khilaf paradoksi, tapi khilaf saling menopang satu sama lain. Ada yang menafsirkan as-sirat al-mustaqim adalah al-Islam, ada yang menafsirkan as-sirat al-mustaqim al-Quran, ada yang menafsirkan as-sirat al-mustaqim as-sunnah. Ada menafsirkan as-siratal mustaqim Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari Nabi Muhammad SAW membuat garis lurus di hadapan kami. Beliau bikin garis lurus, kemudian beliau bersabda, inilah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di bagian kanannya dan juga kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini jalan-jalan yang lain. Dan di setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya untuk menapaki jalan itu. Yuk mari ke sini, ayo lewat sini, ayo jalan sini, ayo ikuti faham ini, ayo ikuti akidah itu. Ini ada semua syaitannya. Kemudian baru beliau bersabda dengan menyampaikan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Muhammad yang lain menopang paham ini. Bahwasanya ketika ini dipahami secara terbalik, bahwasanya aku tinggalkan untuk kalian selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat. Berarti dipahami secara terbalik, kalau kalian tidak berpegang teguh dengannya, kalian mesti sesat. Jawabannya kitabullah wa sunnati. Tapi jamaah, apapun nama kelompoknya, mereka pasti mengatasnamakan bahwasanya mereka berdiri di atas firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Bukan begitu? Ya, nggak ada yang nggak ngomong begitu. Semuanya ngomong begitu. Rujukan kami, pondasi kami, patokan kami, beristidlalnya kami, rujukan kami ketika berdalil, ya firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa prakteknya beda? Kalau pengen perhatikan di ujung bahasan ini, Ustaz menyebutkan cara memahaminya lah yang berbeda. Itulah kenapa kita pelajari ini. Intinya agar kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan paham para sahabat. Generasi yang sudah jelas surganya dari Allah Subhanahu wa taala, generasi terbaik, generasi yang langsung nuntut ilmunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang boleh, bukan boleh, semua orang juga mengatakan ya kami di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi prakteknya tidak stop untuk mencela pemerintah misalnya. Kami juga di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi dalam prakteknya enggak sholat misalnya. Tapi kan semuanya ngomong kami di atas firman dan sabda. Lalu firman yang mana yang Anda ikuti? Sabda mana yang kemudian Anda ikuti? bertentangan sebenarnya perkataannya dengan praktek dia dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita baca karena ada poin nanti pada pembahasan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu disebutkan oleh ustaz di sini. Jamaah, perhatikan halaman 95. Di antara total satu di antara total 60-an dalil yang kita akan bahas berkaitan dengan dalil-dalil manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad, ya dengan pemahaman salafus saleh, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah, dalam penafsiran saja yang ada kaidah dalam memahami tafsir. Bagaimana ketika ada dua orang, kalau misalnya ada seorang sahabat menafsirkan satu ayat, cukupkan dengan itu. Ini prinsip. Kalau seorang sahabat menafsirkan satu ayat, cukupkan dengan itu. Jika ada dua orang sahabat berbeda pendapat tentang satu ayat, ambil salah satunya, Anda pasti aman. Tidak perlu pendapat ketiga. Jika ada tiga orang sahabat kemudian berbeda pendapat akan penafsiran satu ayat, ambil salah satunya, Anda gak perlu bikin pendapat keempat. Gitu terus para sahabat. Mereka yang faham, mereka paling tahu akan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka belajar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara tafsir yang terbaik, tafsir Ibnu Katsir, di antara yang terbaik karena metode penafsirannya sesuai, tepat dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Setiap ayat beliau tafsirkan dengan ayat yang lain. Setiap ayat beliau tafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad. Setiap ayat beliau tafsirkan dengan perkataan para sahabat. Setiap ayat beliau akan tafsirkan dengan dikembalikan ke bahasa induknya Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Karena terkadang penafsiran Al-Quran, bahkan di antara sisi pendalilan para ulama, itu dari sisi bahasa. Contoh seperti huruf-huruf yang ada dalam bahasa Arab, jika dimunculkan di sebelum kata kerja mudhari, itu kata kerja mudhari, kata kerja sekarang dan akan datang. Apa itu bahasa Inggrisnya itu? Past tense, fi'il madhi. Ya, future ya. Ya seperti itulah, back to future. Itu judul film ya. Kalau kemudian ada penguat, entah itu diawali dengan sumpah atau diawali dengan lam fathah atau diakhiri dengan nun tasydid berharokat fathah, salah satu di antara tiga ini ada sebelum fi'il mudhari, sebelum kata kerja mudhari, maka maknanya itu untuk menguatkan kata tersebut. Terkadang, bukan terkadang, banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan juga sabda Nabi Muhammad SAW, memberikan penguat untuk satu kata itu depan belakang. Padahal satu saja cukup. Kalla layumbadhanna fil hutama. Padahal ketika Allah berfirman, layumbadha, cukup. Atau dengan kalla itu pun cukup. Karena tersirat setelah kalla, itu biasanya adalah qasam, sumpah. Tidak sekali-kali, demi Allah, biasanya gitu. Cuman dia tidak kelihatan dalam bahasa Arab, yakni muqaddar. Ingat, dikembalikan kepada yakni bahasa induknya, yaitu bahasa Arab. Karena terkadang bahkan para ulama memberikan bantahan untuk sebagian orang yang menyimpang dari sisi bahasa. Atau misalnya Allah berfirman untuk ayat yang tadi, yumbadhanna, cukup. Artinya betul-betul akan dilemparkan. Tapi ketika disebutkan di awalnya dengan kalla, kemudian yumbadhanya disebutkan di awalnya dengan la dan di ujung dengan nun bertasydid, nun taukid, kalla la yumbadhanna. Itu maknanya betul-betul sungguh betul-betul mereka akan dilemparkan. Kalla la yumbadhanna fil hutama. Dalam neraka Hutamah, salah satu di antara nama yakni neraka Jahannam, Hutamah. Dari kata bahasa Arab tuhattimu, menghancurkan, meluluh lantakkan semua yang masuk ke dalamnya. Kalau pian bayangkan ayat sebelumnya surah Al-Humazah itu untuk orang-orang yang suka mencela, mencaci, memaki, menghina. Entah itu dengan perkataan atau dengan perbuatan atau bahkan cuma hanya dengan mengisyaratkan. Neraka ancamannya. Yang suka ngejek orang, yang suka menghina orang. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bahkan terkadang orang ini menghinanya, mengejeknya itu dengan hams. Hams dan lams maknanya sama-sama mengejek. Cuman hams itu dengan perbuatan. Entah dengan memalingkan wajah, entah dengan memasamkan wajah, entah dengan hanya memberikan isyarat kepada temannya untuk menunjukkan aib orang ini. Dia memberikan isyarat kepada temannya, tapi untuk ngejek orang ini. Ini hams. Gitu. Kalau orang Banjar betul-betul bukan cuma dengan pandangan mata ya, pakai muntung. Ya Allah, hati-hati, kecatat. Semuanya tercatat. Ada juga kemudian yang betul-betul dengan kata-kata. Contohnya dosanya bukan cuma itu ya. Dan sebuah kelaziman, dosa berikutnya tuh ngikut. Dosa berikutnya itu ngikut. Apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah," celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran untuk orang yang suka menghina, mencela, mencaci maki. Entah itu dengan perkataan, dengan perbuatan atau hanya dengan mengisyaratkan. Di antara kelaziman orang yang suka ngejek orang lain, sifat berikutnya itu mesti ngikut. Alladzi jama'a ma law wa 'addada. Orang-orang yang jama' mena, kata Syekh Al-Utsaimin. Orang yang suka ngumpulin uang tapi enggak pernah memberi. Wa'addadah at-ti'dad, kata Syekh, menghitung dalam artian saking cintanya dia dengan uang ini, dengan harta ini, dia hitung-hitung terus, kata Syekh Al-Utsaimin. Pagi dia hitung, siang dia hitung, sore dia hitung, malam dia hitung. Padahal dia tahu dia tidak menambahkan uang di dalam brankasnya. Dan dia tahu dia tidak mengambil sedikit pun dari brankasnya. Saking cintanya dengan duit. Dihitung lagi, dihitung lagi, dihitung lagi. Pas ada teman yang mungkin, bukan minta, temannya minjem. Bakhilnya minta ampun. Lain ceritanya, kata Syekh Al-Utsaimin, orang menghitung hartanya memang karena ingin bayar zakat. Itu sangat berbeda. Dia mengira bahwasanya hartanya ini mengekalkannya. Dia bisa kekal di dunia dengan hartanya. Atau dia mengira bahwasanya nama dia akan kekal ketika dia meninggal. Kenapa? Karena kemarin banyak harta. Kata Syuhaimin, bukankah malah sebaliknya? Orang gak bakal mengingat Anda akan kebaikan Anda. Lawang Anda pelit kok. Orang malah ingat pada Anda akan buruknya Anda. Ingatlah lawan fulan. Ingatai raja yang ken dia. Nuh. Dia mengharapkan dia diingat gitu ya. Karena kekayaannya enggak, orang ingat pelitnya Anda. Perhatikan, kemana kembalinya? Kalla la yumbadhanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Taukah kamu apa hutama itu? Allah nanya, bukan Allah berarti kemudian enggak tahu. Allah nanya untuk mengingkari saja. Kata Syekh Abdul Razak, pertanyaan Allah litahwil. Pertanyaan Allah ini untuk menakut-nakuti. Bahasa kita tuh, ente tahu enggak hutama itu? Gitu loh. Tahu enggak ente? Allah bertanya itu untuk menakut-nakuti. Tahukah kamu khutama itu apa? Narullahil muqala. Bayangkan ada satu kata dan dinisbatkan kepada Allah. Bait, rumah. Coba tambahi Allah, rumahnya akan mulia. Baitullah. Kitab, kitab. Buku, biasa, kitab. Tapi buku itu dinisbatkan pada nama Allah, kitabullah. Jadi mulia, Al-Quran. Apakah itu terjadi pada ayat ini? Enggak. Cuma makna terbaliknya, mana sebaliknya? Narullah maksudnya azab Allah itu ngeri sekali. Muqada. Dipanaskan berkali-kali berlipat ganda. Dan panasnya itu tatali'u 'alal afidah. Membakarnya itu sampai ke jantung. Padahal jarak antara kulit, kata Syekh bin Baz, kata Syekh Abdul Razak, kata Syekh Utsaimin, jarak antara kulit sampai ke jantung banyak hal yang menghalangi itu. Ada kulit, ada daging, ada tulang, ada apa mungkin gitu ya, banyak. Baru sampai jantung, apinya sampai ke jantung. Artinya akan Allah lulalantakkan. Kenapa? Karena Anda suka ejek orang di dunia. Karena Anda sering menghina orang di dunia. Kenapa? Orang ketika Anda ejek sakit hatinya sampai jantung Anda Allah bakar. Allah adil. Allah ketika mengazab, Allah adil. Anda hancurkan hati orang. Anda hancurkan harkat martabat orang. Sampai hati Anda Allah hancurkan. Apa kemudian ayat selanjutnya? Jadi bahas tafsir surah Al-Humazah ini. Innaha alaihim mu'sadah. Innaha alaihim. Sesungguhnya api itu alaihim. Hum di sini kembali kepada yang empat sifat tadi. Hamas, orang yang suka mengejek orang dengan perbuatan. Lamas, orang yang suka mengejek orang dengan perkataan. Jamma, orang yang suka mengumpulkan harta. Cinta dunia. Manna, orang yang kemudian bakhil. Selanjutnya. Bukan, sebelum fi amadin. Inna alaihi mu'sadah. Mu'sadah, mu'addadah. Ini disiapkan untuk mereka. Yani api neraka. Dan mereka terikat di tiang-tiang yang tinggi dan besar. Orang kalau terikat dan ke tiang, dan tiangnya itu masih pendek aja, mungkin dia loncat-loncat bisa. Ini tiangnya besar. Tapi disebutkan mereka memang ingin berusaha untuk keluar dari neraka itu. Kulama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka berusaha ingin keluar dari neraka, kan neraka ada pintu-pintunya. Anda bayangkan, orang ketika ingin mencapai sesuatu, pintu, ini kalau saya sampai pintu ini saya bisa keluar. Ingin mencapai sesuatu, tentunya Allah kembalikan lagi ke dalam. Sudahlah kemudian Allah azab dia dengan api neraka, sampai jantungnya, sampai perasaannya Allah siksa. Karena hampir sukses, hampir sampai pintu, padahal dalam keadaan terikat, terikatnya pun dengan tiang yang panjang, udah sampai pintu pengen keluar. Sudah sangat bahagia. Allah balikin ke neraka lagi. Jasadnya Allah azab, perasaannya Allah azab. Siapa? Yang suka ngejek orang. Hati-hati dengan mengejek orang lain. Walaupun mungkin dengan yakni gestur sedikit pun sedikit saja dari wajah kita. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan dulu. Habis ini kita lanjutkan karena pendek bahasannya, habis itu kita tanya jawab. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله La ilaha illallah. Ya. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Halaman 95 jemaah. Penopang bagi jalan ini ialah Al-Kitab dan As-Sunnah. Sunnah di sini spesifik maksudnya adalah hadis. Tidak ada tempat mengelak dari kewajiban berpegang teguh kepada keduanya. Tidak ada tempat berlari dari jalan keduanya. Jauh dari pendapat-pendapat pengekor hawa nafsu dan terpisah dari percobaan seseorang. Terpisah dari percobaan seorang ini saya kurang faham. Tapi kalau jauh dari pendapat-pendapat pengekor hawa nafsu, saya ingin sebutkan sedikit faedah. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan Al-Quranul Karim, ia adalah hujjah, dalil, landasan, sandaran sebelum kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang yang menolak walaupun ada ya. Tapi hujjiyatus sunnah, kehujjahan sunnah, kehujjahan hadis, nah ini banyak yang menolaknya. Orang-orang yang menolak kehujjahan sunnah bahwasanya hadis Nabi Muhammad adalah hujjah, dalil sebelum kita melaksanakan sebuah ibadah, rujukan sebelum kita melaksanakan sebuah ibadah. Itu cara mereka untuk yakni, kalau istilahnya sunnah itu layaknya pohon, cara mereka nebas pohon ini adalah satu, mereka benturkan dengan akal. Boleh dicatat, di kitab gak ada. Cara pengekor atau pengikut hawa nafsu menumbangkan kehujjahan hadis Nabi Muhammad SAW. Satu, dibenturkan dengan akal. Dua, dengan dicelanya para sahabat. Wow, ini contohnya sangat jelas ya Syiah ya. Ini. Goalnya itu ingin menghancurkan sunnah. Jadi para sahabatnya harus di, yakni berantas. Bahkan mereka mengkafirkan semua para sahabat. Kalau sahabatnya semuanya kafir, loh berarti periwayatan mereka gak bisa terima. Berarti hadis itu gak ada. Nah, tujuannya tuh. Apa yang mereka bikin pertama? Sahabatnya dicela dulu. Cari dulu aib sahabatnya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, hadis tentang Umar bin Khattab pernah membunuh anaknya hidup-hidup itu palsu, bikinan. Bikinan orang-orang Syiah. Untuk menghancurkan siapa? Sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun dia bukan yang terbanyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Atau seperti Abu Hurairah. Budaknya Abu Hurairah mereka akan bahas. Budak mana? Masa budak bisa meriwayatkan hadis? Sudah budak, dia buta huruf pula. Buta huruf bisa meriwayatkan. Perhatikan. Mereka akan cari aibnya sahabat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Siapapun anda, kita, tentunya pasti punya aib. Sahabat pun punya. Kalau anda cari, anda dapat. Tapi apa gunanya mencari aib para sahabat? Karena mereka sudah Allah janjikan surga. Tapi ya mereka punya tujuan. Mereka ingin menumbangkan pohon ini. Maka sahabatnya harus dicela. Yang ketiga, dan ini juga banyak. Dan ini banyaknya di kalangan orang-orang yang belajar tasawuf. Hadith-hadith palsu. Dibuatlah hadith-hadith palsu. Hadith-hadith palsu yang bertentangan dengan hadith yang sahih. Akhirnya nanti orang jadi rancu. Ini kayak ini, ini kayak ini. Mana yang bujur? Lalu bingung. Lalu, kada usah dah aku pakai hadith. Gitu jadinya. Kena berarti goalnya. Bikin orang pusing. Padahal sabda Nabi Muhammad SAW, firman Allah, An-Najm 3 dan 4, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Sabda Nabi Muhammad itu wahyu Allah. Gak akan ada benturan. Kalau secara zahir sepertinya kok ada paradoksi, mungkin. Tapi sangat mungkin kemudian digabungkan. Tinggal cara gabungnya saja. Oke, ini tiga cara paling jitu yang mereka buat supaya hujjiyatus sunnah, supaya kehujjahan sunnah bahwasanya hadis Nabi Muhammad adalah hujjah tumbang. Dibenturkan dengan akal, dicelanya para sahabat, dan kemudian dibuatnya hadis-hadis palsu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, cara mereka menolak hadis juga lembut. Orang terkadang enggak ngerasa. Cara mereka menolak hadis juga lembut. Orang terkadang tidak merasa. Kalau misalnya menolak hadis tapi secara mutlak, wah kentara banget. Tapi ini ada. Orang-orang yang menolak hadis, artinya sekarang kita yang disebutkan tiga jenis penolakan. Satu, penolakan secara mutlak. Itu ada. Dengan dalih yang namanya umat Islam cukup rujukannya Al-Quran, enggak perlu sabda Nabi Muhammad. Ini diantara bagaimana mereka menolak sunnah. Ada yang mereka tolak mutlak semuanya. Dua, ada yang menolak hanya hadis ahad saja. Hadis yang jenisnya ahad saja. Ahad itu lawannya mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang sahabat lebih dan terjadi di setiap generasi periwayatan dan mustahil mereka berkumpul untuk berdusta membuat satu hadis. Ini hadis mutawatir. Dan jumlahnya kalau ditotal paling 10 atau 15% dari semua hadis Nabi Muhammad, sedikit. Sisanya sabda Nabi Muhammad jenisnya ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, 5, enggak sampai 9 per generasi. Sama aja enggak? Sama aja berarti. Lembutnya bentuk penolakannya. Kami tidak terima hadis ahad. Lawang 85 sampai 90% sabda Nabi Muhammad ahad kok. Berarti intinya Anda menolak hadis Nabi Muhammad, cuman halus. Yang ketiga, lebih ringan lagi tapi sebenarnya dosanya sama aja, adalah menolak tambahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tambahan itu dari Nabi Muhammad ada tiga. Ada yang persis seperti firman, Allah berfirman apa, Nabi Muhammad bersabda sama. Kemudian tambahan dari Nabi Muhammad itu ada yang keterangan dari beliau. Di firman Allah cuma tegakkan sholat, beliau nerangkan detail cara sholat. Nah yang ketiga nih, yang mereka incer nih. Yang di firman betul-betul gak ada, tapi muncul dari Nabi Muhammad. Contoh seperti taghribu am. Diasingkannya orang yang berzina, yang bujang. Itu di firman gak ada. Adanya di firman itu adanya dicambuk 100 kali kan. Di An-Nur ayat 2. Taghribu am, diasingkannya pelaku zina ini, yang perempuan kemana diasingkan setahun, yang laki-laki kemana setahun, itu tambahan dari Nabi Muhammad. Tapi itu wahyu. Di saat yang sama itu ujian untuk kita mau taat atau tidak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pengikut hawa nafsu, mereka sebenarnya intinya ingin menolak secara mutlak, cuma caranya halus. Nanti ujung-ujungnya firman Allah pun akan tertolak. Kenapa? Karena kalau dibenturkan dengan akal, ya akan seperti itu nanti. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ulun sering menyampaikan kepada pian, beli satu buku karangan Imam Ibnu Qutaibah yang berjudul Ta'wil Mukhtalaful Hadith. Terjemahan Indonesianya adalah Ensiklopedia Hadith volume 1. Saya sebutkan pustakanya enggak apa? Bania Publishing. Warna kitabnya ungu campur merah muda. Ungu campur pink. Nanti saya share deh habis ini di Instagram biar Anda lihat yakni penampakannya ya. Beli. Karena di situ disebutkan oleh beliau seratusan kasus di mana orang-orang seperti ini pengen membenturkan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan akal. Firman ini enggak masuk akal, sabda itu enggak masuk akal. Beliau terangkan ilminya. Beliau bukan yang pertama tentunya. Yang pertama di antara yang memulai karangan yang jenis seperti ini Imam Syafi'i. Cuman bahasannya rada repot. Judulnya pun mirip. Bukan mirip, beliau yang memulainya. Mukhtalaful hadith, hadith-hadith yang dipermasalahkan, tapi lebih luas tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti karangan-karangan yang membongkar kebohongan pengikut hawa nafsu, itu Imam Syafi'i. Memang cikal bakal orang ingin mengingkari sunnah atau sabda Nabi Muhammad SAW, sahabat masih hidup pun udah ada. Di zaman yakni Imam Al-Hasan Al-Basri, sahabat Nabi Muhammad masih hidup kala itu. Itu sudah ada benihnya orang ingin mengingkari sunnah. Cuman masih underground. Masih di bawah tanah. Masih ya mereka nyusup sana sini untuk menyebarkan faham. Tambah kesini tambah parah. Makanya Imam Syafi'i di antara yang pertama yang membantah mereka dengan karangan-karangan beliau. Bahkan di dalam kitab Al-Umm beliau menyebutkan bab-bab membantah para pengikut hawa nafsu. Itulah kenapa ini ilmunya ini sampai sekarang kita pelajari ya. Nah memang jasanya luar biasa. Makanya kita sematkan, kemudian kita jadikan nama masjid ini. Makanya ya yang terlambat mengambil nama beliau, ya Anda ya, telat aja ya. Kalau Anda pengen bikin namanya juga Masjid Imam Syafi'i, Anda harus tambahkan embel-embel kan, Masjid Imam Syafi'i 2. Kerenan sini dong. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun Anda tambahin Masjid Imam Syafi'i, bawahnya bukan kaleng-kaleng, kami tetap nomor satu ya. Wallah namis. Hanya anak penyebat yang asli gitu lah. Oke, lanjut. Satu buku lagi yang ulun sarankan ke pian untuk membeli tentunya dan membacanya ya. Judul bukunya Tadwinu Sunnah An-Nabawiyah, sejarah dituliskannya hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi terjemahan Indonesianya Ensiklopedia Kitab-Kitab Rujukan Hadis, karangan Syekh Muhammad Matar Az-Zahrani rahimahullah. Dulu ulun belajar ini langsung dari pengarangnya, dari sanad ulun tinggi ya. Alhamdulillah. Langsung diajar oleh pengarangnya ya. Alhamdulillah. Tapi sudah meninggal beliau. Jadi sanad ulun untuk kitab ini tinggi ya. Nanti ulun ajarkan pian saya kasih sanad ya. Biar bisa membantah, unda besanad. Karena waktu dulu pun kita sudah melakukannya waktu kecil ya. Ya ini khitan bahasa Arabnya. Itu sudah, itu sunat ya. Soalnya melihat kekanakan wanita dihiakan zoom, imbah bersunat, langsung berselawar, langsung bermainan. Dulu, wow, lama pakai sarungnya, tapi tetap main. Cuman pakai sarung berkelayangan. Ada yang diikuti di sini ya. Tentunya lebih seru zaman dulu ya. Kadang kalau tegal sedikit nyeri. Anak wahai ini umma dengan metode yang canggih ya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Dari sini muncullah satu pertanyaan yang kadang terbetik dalam benak seorang. Apakah ada seorang yang mengingkari dua penopang ini? Ada, ulun berusaha terangkan kok. Secara zahir tentu tidak. Tapi hakikatnya ada walaupun samar. Jawabannya ya, akan tetapi pengingkarannya tersembunyi, tidak tampak, pelan-pelan dibenturkan dengan akal, pelan-pelan dibenturkan dengan rasa, pelan-pelan dibenturkan dengan budaya, macam-macam. Akhirnya sabda Nabi Muhammad tersingkirkan. Untuk menyingkirkan firman susah. Sabda Nabi Muhammad yang diincar sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kayak yang tadi ya, yang mengingkari hadis ahad, syubhat mereka adalah kenapa mereka mengingkari hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1 2 3 4 enggak sampai 10 orang per generasi. Bukankah sangat mungkin mereka melakukan kesalahan? Bukankah sangat mungkin mereka kemudian lupa? Jadi mereka membantah, menanamkan syubhat kepada kaum muslimin dengan teori relativitas. Pakai teori seperti itu. Bukankah? Loh, kalau Anda menyebutkan bukankah, berarti kan cuma separuh, 50 sisanya dia kuat hafalannya. Anda tidak bisa bayangkan orang zaman itu kayak kita. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, yani untuk Al-Qur'anul Karim sampai detik ini pun oke, anak di bawah 10 tahun banyak yang hafal Al-Qur'an. Karena metodenya sudah didapatkan di zaman itu. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal. umur belasan tahun sudah hafal dalam satu malam kitab Muwatta. Itu gimana itu? Subhanallah. Mereka betul-betul kuat sekali hafalannya. Jangan Anda timbang mereka dengan hafalan Anda. Aku hafalan pokoknya di luar kepala, sebertahankah? Karena hafalnya ya. Oh. Maksudnya di luar kepala itu yang hafal. Kenapa kita na'udzubillah bukan lagi tidak sengaja, terkadang sengaja bahkan mungkin mengulang melihat aurat dan hafalan kita tidak hilang? Kenapa? Karena enggak ada hafalannya. Imam Syafi'i enggak sengaja melihat betis perempuan yang tersingkap angin, tidak sengaja, dan itu betis, bukan dada, bukan yang lain. Betis. Di jalan beliau ingin ke guru beliau, harus lewat pasar, angin berhembus, tersingkap kaki seorang wanita. Buyar hafalannya. Kalau kita melihat lebih dari itu, enggak buyar karena memang enggak punya. Aduh. Jadi jangan Anda samakan orang zaman ini dengan zaman itu. Beratnya mereka menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan mudahnya, bukankah mereka juga bisa lupa? Bukankah bu? Sejarah membuktikan bagaimana mereka satu sama lain itu saling yakni menilai. Kehebatan perawi fulan, fulan, fulan disebutkan atau kemudian direkomendasikan oleh sahabatnya yang lain. Ini hafalnya sangat kuat, ini hafalannya lemah, ini setelah kemudian sakit dia hafalannya lemah, ini kalau tulisannya oke, hafalannya lemah, macam-macam. Mereka jujur dengan teman-temannya sezamannya masing-masing. Dan ini diantara keistimewaan syariat Islam atau agama Islam. Ilmu ruwat terjaga sampai sekarang. Walaupun tentunya sampai Imam Mizzi ya. Sampai mertuanya Imam Syafi'i tahun 600-an. Sisanya kita baca kitab dia. Karena berikutnya enggak tercatat lagi. Kita baca kitab dia. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Jawabannya ya. Akan tetapi pengingkarannya tersebut. Akan tapi pengingkarnya tersembunyi, tidak nampak. Tidak ada seorang pun sesesat apapun ia yang berani mengingkari keduanya secara terang-terangan. Gak bakal. Apalagi kemudian kita berbicara di Indonesia. Semuanya akan yang mengatakan ya firman sabda, firman Allah sabda Muhammad. Tapi padahal mereka mengingkarinya. Na'udzubillah. Dan piantau yang lu sebutkan tadi, pengikut hawa nafsu tadi, itu kepalanya siapa? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu pencetus pertama kali untuk mengingkari sabda Nabi Muhammad SAW. Yahudi yang dituhankan sama orang-orang Syiah itu pencetus atau yang menggerakkan yang agar orang kemudian mengedepankan akal dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi di sini ada masalah yang perlu diperingatkan dan diingatkan, yaitu bagaimanakah memahami kedua penopang ini? Maka harus ada hakim, yaitu penentunya. Dan para sahabat Nabi Muhammad SAW ridwanullahi alaihim jami'an. Jadi dengan paham mereka kita memahami keduanya. Allah alam bisawab, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladun khilaful umur maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Ya. Wah, pokoknya kita acak lah, kita acak. Mana kadang terbaca ya lo? Syukur lu kadang hitung kancing. Oke, 10 nggak nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, 2 orang kurang beruntung ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallahu. Ada hadis yang mengatakan bahwa kita akan terbagi banyak golongan dan hanya satu golongan yang selamat, yaitu golongan yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ini saya tanyakan, bagaimana saya menjawab teman-teman saya yang mengatakan bahwa pengajian salaf ini merasa pasti masuk surga? Mereka menjawab seperti itu. Bagaimana sikap saya? Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau orang-orang ini ya, mereka mau belajar dan ikut kajian salaf atau minimal mungkin streaming video atau mungkin radionya, Anda akan tahu ini sudah sering kita bahas. Kita tidak pernah memastikan seorang sorga dan neraka kecuali dengan dalil. Pastinya surga para sahabat Allah yang ngomong, berfirman, sorry. Pastinya Abu Lahab neraka Allah yang berfirman. Pastinya neraka istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, Allah yang berfirman. Memastikan surga dan neraka itu hak Allah. Jadi harus dengan dalil. Di luar itu maka tidak. Kita hanya berbaik sangka kepada orang yang akhir hidupnya indah. Akhir hidupnya sedang mengamalkan amal saleh kayak saudara-saudara kita kaum muslimin di New Zealand kemarin. Oh, itu luar biasa. Sedih pasti tentunya ya. Tapi cara mereka meninggal itu loh. Hari mereka meninggal, di mana mereka meninggal, gimana mereka meninggal, atau lagi ngapain mereka meninggal, ini luar biasa. Satu, meninggal di hari Jumat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad juga meriwayatkan. Kata Nabi Muhammad SAW, tentunya lafadznya berbeda, yang ulun sebutkan berikut riwayat Imam Ahmad, mudah-mudahan saya tidak salah. Kata Nabi Muhammad SAW, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqqahu Allah Subhanahu wa taala min fitnatil qabr. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, Allah jauhkan dia, Allah hindarkan dia, Allah selamatkan dia dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan yang akan dilayangkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabi? Betul, sekarang kita dapat contekannya, bisa kita semuanya ngomong, Tuhan saya Allah, nabi saya Muhammad, agama saya Islam. Bisa semuanya sekarang. Di alam barzah keimanan betul-betul yang akan berbicara. Makanya kita berharap Allah mudahkan kita di alam barzah. Amin. Mereka meninggalnya hari Jumat. Dua, di masjid. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi, masjid. Meninggalnya di situ. Belum lagi meninggalnya sedang menjalankan ketaatan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza aradallahu bi'abdi khairan 'assalahu atau 'asalahu." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba-Nya, Allah akan jadikan dia layak yang madu. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apa makna Allah menjadikannya layaknya madu atau seperti madu? Kata Nabi Muhammad SAW, yaftahu Allahu lahu baban li'amali salih fayaqbiduhu. Atau kama qal. Allah akan bukakan untuk dia jalan untuk beramal saleh. Saleh, saleh, saleh. Beramal saleh. Dan Allah cabut nyawanya ketika beramal saleh. Itu maksudnya akhir indah, manis, cantik seperti madu. Makanya Nabi Muhammad juga sering mendoakan para sahabatnya, assalamualaikumullah, semoga Allah menjadikan akhir kalian manis. Syekh Albani juga sering mendoakan murid-muridnya, assalamualaikumullah. Dan ulum mendoakan pian, assalamualaikumullah, amin. Semoga akhir hidup pian semuanya, kita semuanya, saya juga ya, amin. Indah layaknya madu. Maksudnya meninggal dalam keadaan menjalankan ketaatan. Sedih pasti, tapi cara matinya terlalu keren. Ya, ada tiga keutamaan mereka miliki. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun tadi mau ngomong apa ya sampai ke New Zealand itu ya. Nah, kita tidak pernah memastikan surga. Cuma ketika kita tahu ada seorang meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan salat, meninggal dalam keadaan berpuasa, meninggal di hari yang utama, hari Jumat, kita mengharapkan surga untuk mereka. Memastikan enggak? Harus ada dalil. Kalau kemudian seorang meyakini kebenaran yang dia pelajari, harus. Kalau ulun gak yakin dengan yang ulun sampaikan, apalagi pian, ulun aja gak yakin. Harus yakin. Firman Allah yang saya sampaikan, sabda Nabi Muhammad yang ulun sampaikan, dengan pemahaman salafus salih para sahabat Nabi Muhammad SAW, atau salafus salih setelahnya, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Kalau ulunnya ragu-ragu gimana? Semoga kajian ini bermanfaat, walaupun saya tidak yakin dengan yang saya katakan tadi. Gimana pian akan hadir berikutnya? Kenapa? Itu saatnya dia ada yakin ya. Meyakini kebenaran yang kita pelajari ini harus. Yang kita takutkan adalah bahwasanya setan yang ada pada diri Anda takut akan kebenaran. Iya dong, setannya dong yang takut. Jamaah, sebanyak-banyaknya majelis ta'lim di sini atau mungkin di Musala Al-Faruq atau mungkin di Muba gitu ya, ketika kita ngundang ustaz paling banyak 1,000, itu paling banyak 1,000. kajian rutin. 100 saja untung kajian rutin. 100 saja untung. Kalau 50 rugi. Kalau 20 wah itu modal tak kukut. Enggak, maksudnya 100 saja udah syukur itu. Subuh ada 4 shaf, subuh ada 5 shaf, itu sudah luar biasa. Pengajian begini ditakuti, ente kan kalau bikin acara katanya jutaan. Kenapa takut? Subhanallah. Ini udah ceritakan ya. Sampai pengajian kita, pengajian di sebuah perusahaan. Artinya masjid itu masjid perusahaan. Yang ngisi ulun, Ustaz Mukhlis, Ustaz Abu Mahlin. Berjalan, siapa Pak? 3-4 bulan? 4 bulanan lah ya. Ulun, kemudian pekan lain nanti Ustaz Mukhlis, pekan lain Ustaz Abu Mahlin, oke. Mereka ingin sekali mengundang Ustaz Ahmad, tapi Ustaz Ahmad padat sekali. Yang di perusahaan ini pun mereka tidak wajibkan harus hadir. Yang mau hadir silakan, enggak, no problem. Terkadang kan ketika kita ngisi pengajian, kita sudah mulai berjenggot nih, yang kada setuju sudah keluar dulu, enggak ada masalah. Anda mau duduk, alhamdulillah, enggak, no problem. Artinya diwajibkan pun di perusahaan itu tidak. Iya, hendak di demonya perusahaan ini. Supaya kajian kita ampih, subhanallah. Yang hadir paling banyak berapa? Berapa, Pan? 30 paling banyak. Itu udah paling banyak 30 itu. Plus kemudian dengan beberapa anak kecil ya. Kita hitung ya. Segelintir ini Anda takuti. Kenapa takut? Setan di belakang ente takut. Wallahu alam bisa. Ulun kada menyambat lah. Pokoknya pengen paham-paham aja. Juga seperti misalnya apa istilahnya, orang pengen tahu bagaimana pengajian di sini, Anda bisa enggak hadir kok karena kajiannya live. Bisa videonya, bisa radionya, Anda bisa cek dan tidak di namanya live berarti tanpa edit. Dan ada 2800-an video, Anda siap dengan kuota, monggo, cek. Iya dong. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian live itu membuktikan kita yakin dengan yang kita sampaikan. Kajian live mengajarkan kepada ulun dan semua teman-teman para ustaz, hati-hati ngomong. Walaupun tadi barusan enggak hati-hati ya. Ya. Lanjut ya. Mun berurusan Pak Saiful jauh dulu. Barakallahu fikum ustaz, fikum barakallahu. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Bahwasanya meyakini kebenaran yang kita pelajari harus memastikan surga? Enggak, itu bukan prinsip. Kita memastikan orang itu masuk surga dan neraka harus dengan firman dan sabda. Sisanya kita hanya menilai orang secara zahir. Akhir hayatnya indah, kita harapkan surga untuknya. Akhir hayatnya buruk, aduh kita takutkan dia neraka masuknya. Tapi memastikan, enggak. Orang yang kita lihat ini baik akhir hayatnya, mesti punya dosa. Sangat mungkin Allah azab dulu. Orang yang kita lihat ini mungkin buruk sekali, kemudian apakah kita pastikan neraka? Enggak, mungkin Allah ampuni dia. Kan adil pembahasannya. Wallah alam bisawab. Ini penakut sih. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Ana pernah membaca tulisan di suatu akun yang bermanhaj salaf bahwa kita tidak boleh mengambil ilmu apapun dari ahlul bidah. Lalu bagaimana hukum bila kita tahsin kepada orang yang tidak bermanhaj salaf? Dan apakah ustaz-ustaz, apakah ustaz ada info tahsin bermanhaj salaf? Di sini. Ya, pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan yang kemudian tidak ada solusi. Kenapa? Karena ada tahsin di Masjid Syarifah, ada tahsin di Masjid Imam Syafi'i, ada tahsin. Tadi sore ada ikhwah kita tanya, ustaz, saya di dia di sekitaran ada Ulin. Saya pengen tahsin. Silakan ke Syarifah, lebih dekat daripada ke sini. Free. Tidak dipungut bayaran. Di sini setiap Ahad pagi habis subuh. Di Muba juga ada kan? Iya, silakan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kenapa sebagian mengatakan jangan ikut tahsin kepada mereka? Sedikit banyak Anda bisa jadi terpengaruh. Sedikit banyak Anda bisa jadi terpengaruh. Dia akan masukkan, dia akan susupkan pemahaman dia yang tentunya menyimpang. Dan ini bukan perkara darurat. Kenapa? Jalan keluar untuk bahasan kita di Banjarmasin ada. Bukan perkara darurat. Kenapa? Di Banjarmasin ada. Bahkan Anda bisa mungkin privat ya. Privat sama Ustaz Farhan bisa ya. Hah? Oh ini cewek ya? Wah sama bini antum dong. Ustaz saya dan keluarga sedang dihadapkan banyak ujian. Siap. Ini kalau Anda lulus, Anda naik kelas. Itulah ujian ya. Karena memang seperti itu. Anda lulus, Anda naik. Itulah ujian. Tapi kalau misalnya enggak pernah belajar kok dapat ujian. Anda dapat ujian karena memang Anda layak, yakni Allah uji. Ingat ya, ujian itu satu, ingin menaikkan level Anda, dua, bisa jadi untuk melebur dosa Anda. Jadi hadapi saja. Sebelum saya baca ya, saya sok tahu ya, saya baca dulu ya. Baru beberapa hari ini kakak kandung perempuan saya meninggal dunia. Semoga Allah ampuni dia. Dan waktunya tidak beda terlalu lama dengan almarhum ibu saya. Kemudian lagi beberapa bulan terakhir ekonomi di rumah saya sangat anjlok. Belum lagi yang terakhir ini kakak perempuan saya yang pertama ingin bercerai karena ada konflik keluarga. Masya Allah. Kira-kira apa ada yang salah dari kami? Siap. Dan apa saran Ustaz untuk kami? Apa yang dilakukan? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan kematian kita enggak bahas. Berkaitan dengan kematian kita enggak bahas. Allah sudah tentukan umur kakak Anda, Allah sudah tentukan umur ibu Anda, dan mereka selesai alhamdulillah mudahan mereka meninggal dengan kebaikan yang mereka tinggalkan di dunia dan kebaikan yang mereka bawa di alam barzah dan di akhirat. Amin. Berkaitan dengan yakni ekonomi anjlok, berkaitan dengan konflik keluarga. Kalau Anda bertanya apa yang ada salah dari kami, Anda introspeksi. Ya, apakah hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala dekat? Itu nomor satu pertanyaannya. Karena terkadang nomor satu itu sudah menjawab. Memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang Maha memberikan rizki kita jauh. Ketika adzan berkumandang kita masih santai. Kita bukan yang enggak salat ya, santai, leha-leha. Nanti pas waktunya mau habis baru sholat. Nah ini introspeksi. Jangan-jangan sholat kita sendiri belum maksimal. Dua, hubungan kita dengan Al-Quran. Supaya kemudian hati tenang. Masalah suami istri mesti ada dong. Tapi kalau salah satu di antara keduanya membawa ketenangan, ya enggak, tidak terjadi konflik. Ya, mungkin dua itu ya, cross check ya. Oke, yang ketiga saya tambahkan. Adakah kemungkaran di keluarga yang didiamkan? Adakah kemungkaran di keluarga yang didiamkan? Ada kemaksiatan, semuanya tahu tapi diam. Ada kemaksiatan sedang dilakukan atau ada ketaatan sedang ditinggalkan. Dan itu Anda saksikan dan didiamkan. Mungkin. Maka introspeksi untuk yang bertanya dan untuk semua kita. Karena masalah ini juga kita yani mengalami ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika hubungan Anda dengan Allah baik, jika hubungan Anda dengan kitabnya baik, jika amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga Anda baik, maka ini untuk menaikkan level Anda. Allah berikan ujian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waduh, masih banyak ya. Dikit lagi ya. Atau sisanya kita pending ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara menasihati kakak ipar ana yang dulu sering kajian, sekarang sudah lama tidak pernah datang kajian. Alasannya karena capek ngurus anak, takut kalau bawa anak ganggu orang lain. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita takutkan ini talbis ya. Kita takutkan ini talbis iblis ya untuk para penuntut ilmu. Ada saja alasannya supaya kemudian tidak hadir kajian. Tidak mungkin tidak ada manfaat ketika pian hadir. Tidak mungkin tidak ada faedah yang bisa pian ambil. Tadi saja yang belum sebutkan pian harus catat, itu faedah loh. Atau mungkin saya tadi terlupa menyebutkan faedah. Tapi yang jelas mesti ada yang pian ambil dari ceramah seorang ustaz. Enggak mungkin enggak. Sekalipun misalnya materinya mungkin ada sebagian yang terulang. Mesti ada faedah tambahan yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, semua orang juga punya anak. Iya dong, yang hadir rata-rata juga punya anak. Sebagian mereka bawa. Ulun bawa juga. Tapi terkadang tidak bisa kemudian kita suruh mereka, nak pokoknya ngaji ya. Berat untuk mereka duduk di sini. Kenapa? Teman-temannya di luar main. Tadi kasus asin, bah maksudnya keluar. Artinya itu masih syukur, maksudnya keluar, kalau keluar gini, ah itu berarti keluar tapi minta duit, ah itu berat buat saya. Nih keluar doang, gak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, jangan sampai, kita berbaik sangka ya, mungkin karena memang sangat repot ya. Entah istrinya sakit, kemudian anaknya banyak dia yang ngurus, oke, kita husnudzan. Tapi ketika mungkin masalah itu sudah terlampaui, Anda tetap harus mengajaknya kembali. Jangan lama-lama tidak hadir di pengajian. Ya, jangan lama-lama. Jamaah, kajian kita di Banjarbaru, ibu-ibu. Pak Haji Musa, rumah yang tempatnya kemudian kita jaga kajian, beliau sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan beliau. Kesembuhan tanpa cacat, amin. Kan libur ya, libur satu pekan. Panitia di sana, mereka memikirkan, nih kalau ini sakitnya kayaknya bakal lama. Kalau misalnya dibiarkan, nanti kelamaan libur, nanti futur. Kemalasan akan datang. Malas akhirnya hadir pengajian. Akhirnya tetap dilaksanakan, tapi pindah tempat. Supaya apa? Supaya menjaga semangat, yakni ikhwah atau teman-teman, ikhwan atau akhwah. Harus selalu di-recharge ya. Kita berbaik sangka, tapi kalau misalnya memang masalahnya sudah selesai, tetap diajak ya. Caranya, sampaikan keutamaan. Sampaikan keutamaan majelis ta'lim yang tidak didapatkan oleh orang yang streaming, yang tidak didapatkan oleh orang yang kemudian mendengarkan radio. Yang hadir itu beda dengan yang streaming. Tapi tidak bisa kita paksakan semua orang, karena bisa jadi orang memiliki alasan masing-masing hingga enggak bisa hadir. Wallahu a'lam bishawab. Di antaranya misalnya nih, para akhwat yang mungkin rumahnya rada jauh. Kalau pulang dari sini terlalu malam, mereka streaming. Tapi kalau kajiannya pagi, mereka bisa. Kajiannya sore, mereka bisa. Kalau malam, gak bisa. Kenapa? Rumahnya jauh. Kajiannya di miss, rumahnya di handil. Itu jauh sekali. Karena kalau selesainya 8:30, sholatnya bisa sampai 9:00, itu sampai sana sangat malam. Dan rada horor ya. Walaupun tentunya di kanan-kiri sudah ramai, tapi tetap jauh namanya. Maka mereka stream. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya... Ustaz yang kedua, tolong beri nasihat untuk para suami yang tidak mau atau malas mencari nafkah untuk anak dan istrinya, dan para suami yang membiarkan atau menyuruh istrinya yang cari nafkah padahal ia dalam kondisi yang mampu dan tidak cacat dalam fisik. Masya Allah. Siapa orang ini? Jamaah sekalian rahimakumullah. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kafa bil mar'i athiman ayyudhayya man ya'ul." Cukuplah seorang itu berdosa kalau dia melantarkan orang yang seharusnya dia nafkahi. Ini ada di beban, ada di pundak kita semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tapi ketika seorang mencari pasti dapat. Itu sudah janji, karena rezeki kita Allah sudah tentukan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah tentukan. Tapi tugas kita mencarinya. Entah dengan bertakwa, entah dengan silaturahim, entah dengan bekerja. Dan yang paling jelas, bekerja. Jangan sekarang Allah, ini kewajiban seorang laki-laki dan ini kewibawaan laki-laki. Anda berwibawa karena Anda yang menafkahi. Mereka akan tunduk dan patuh dengan Anda karena Anda betul-betul kepala keluarga. Ingat, dosa menanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika tidak sukses bisnis A, coba yang B. Jika tidak diterima di kantor A, coba kantor B. Cari terus. Karena ketika Anda mencari, pasti dapat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu nasihat saya, berdosa seorang laki-laki yang kemudian tidak menafkahi keluarganya, bahkan nyuruh kadang-kadang nyuruh istri yang padahal dia yang ini masih mampu ya. Gimana seorang laki-laki menyuruh istrinya bekerja padahal dia mampu. Lain ceritanya Anda sudah tidak mampu, Anda cacatkah, Anda stroke, Anda gak bisa bekerja, akhirnya istri harus bekerja. Itu pun dia harus menjaga adab-adabnya. Adab Islam harus tetap dia jaga. Aurat harus tetap dia jaga. Ikhtilat, khulwat harus jauh. Kemudian interaksi dengan laki-laki mungkin sangat diminimalisir, macam-macam. Tapi itu harus kerja. Ini kan enggak. Anda masih mampu dan bahkan mungkin masih sangat muda, muda dan sehat ya. Maka bekerjalah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berikutnya, aduh ini yang terakhir ya. Ini nantilah ini yang terakhir ya. Sudah waktunya. Karena anunya habis. Iwak nilainya kena habis. Dasarnya pertanyaan ditinggal gara-gara anak makanannya. Enggak, sudah malam ya. Anak saya nanti pada tidur, pada main, teman-teman pada main, dia main tapi tidur kan. Barakallahu fikum ustaz, fikum barakallahu. Sifat wanita banyak berbicara. Tapi ada garis miringnya nih. Sifat wanita garis miring binian itu banyak berbicara garis miring lantih. Ini kayaknya nyenggung satu setahman nih. Dan suka berkomentar mengomentari orang. Ini kayaknya tersinggung bahasan kita tadi nih. Minimal dalam hati dalam hati tapi voice overnya keluar ya. Kayak sinetron kan, dia cuma diam tapi suaranya ada. Dia tidak tahu yang saya pikirkan. Bagaimana cara menghilangkan sifat suka mengomentari orang lain, Ustaz? Ada yang aneh sedikit dikomentari walaupun tidak di hadapan orangnya, Ustaz. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Persis ya seperti perkataan Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam tafsirnya untuk surah Al-Humazah tadi. Ada memang orang seperti ini. Dia sibuk dengan perkara orang. Tapi bukan cuma perkara orang. Syekh Utsaimin menyebutkan sibuk dengan aib orang. Maka mungkin nasihat untuk ulun pribadi yang bertanya dan semua kita. Ingat, semua kita juga punya aib. Untuk apa kemudian Anda cari-cari punya orang? Kalau misalnya yang kita lihat itu adalah sebuah kenikmatan, maka yakni ucapkan alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar. Tugas kita sebagai seorang muslim ketika melihat sebuah nikmat, enggak perlu iri. Karena bisa jadi Anda lihat dia dapat kenikmatan, ada sesuatu yang Allah ambil darinya. Nikmat dia, hartanya melimpah. Nikmat dia, rumahnya banyak. Nikmat dia, bisnisnya banyak, perusahaannya banyak. Tapi dia enggak punya anak. Anda anaknya 10. Perusahaan enggak punya, rumah tipe 36. Tipe 36. Anak 10, tidurnya berdiri. Pojok 1, nak, anak pertama, pian di sini nak lah. Ayo habahai. Itu kalau nyuruh makan juga saking sempitnya rumah, nak, ayo makanan. Saking enggak bisa begini. Sempit, enak makanan nak, dapur. Begini ngomongnya. Subhanallah. Tapi nikmat ya. Ya. Hari ini ada yang menyenangkan, besok mungkin ada yang sedikit menyebalkan, ada yang menggemaskan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sekalian rahimakumullah, ada sesuatu yang Allah ambil darinya yang tidak ada pada yang ada pada Anda, Anda memilikinya. Jadi masing-masing bersyukurlah. Kalau kemudian yang Anda lihat adalah sebaliknya, orang yang mungkin sangat susah gitu ya. Maka jangan sampai sifat sombong Anda muncul. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak untuk tafsir surah yang tadi. Di antara makna mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia membangga-banggakan hartanya. Di hadapan khalayak ramai. Tanah saya sekian, rumah saya sekian, mobil saya sekian. Disebutkan di contohnya, budak saya sekian. Ya, membanggakan harta. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Karena kalau misalnya kita melihat yakni orang yang mungkin lebih susah, nah kita lebih bersyukur. Kita akhirnya lebih bersyukur. Jangan kemudian sampai kita sombong kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi sampai ancaman tadi berlaku ya. Kita menghina, mengejek entah dengan gestur atau kemudian dengan perkataan. Aduh, ngeri hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini dulu yang bisa ulun sampaikan dan ulun jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Sada dan khilaf ulun mohon maaf. Ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang lain. Iya, hadiahnya ini untuk ini nih yang nanya-nanya ini. 5 bukunya. Ya, jadi masing-masing dapat 2 hadiah nih. Hadiah dari Ana, buku, sama dari ya. Oh, yang hadir 4 kali. Yang sudah hadir 4 kali ya. Jadi Anda hitung-hitung. Maka Anda dapat hadiah ya dari masjid. Kalau dari saya buku zikir dan doa ya. Nanti ambil setelah salat saja. Setelah salat yakni di depan ruang streaming. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.